Iya, betul, Manto. Ayo terus, terus, jangan mau disalip. Dia mungkin menang, Manto. Rupanya kau senang melihat balapan ke Karta tadi, Manto. Iya, Manto sangat menyukainya. Nomor 9 ternyata yang menang ya. Dia jago saya, Paman. Nomor 9 sungguh hebat tampangnya. Cepat dan pandai sekali. Itu pasti berkat latihan dan keberanian. Tapi kendaraannya juga hebat, Paman. Ya, kalau bobrok mana mungkin akan menang. Oh, aku menyukai nomor 9. Aku menyukainya. Ya, tentu, tentu. Paman? Ada apa, Manto? Bagaimana seandainya saya sendiri yang jadi juara? Kau? Kau jadi juara? Iya, saya. Manto, Paman. Bagus. Kenapa tidak? Tapi kau harus pandai mengemudikan go-kart. Harus mempunyai kendaraan itu. Apalagi harus rajin berlatih terus. Betul, ya? Paman. Aku ingin punya go-kart sendiri. Aku mau ikut bertanding, Paman. Tapi kendaraan itu mahal, Manto. Tidak semua orang dapat membeli dan mempunyainya. Ayo, bagaimana? Kita membuat sendiri saja, Paman. Hasrat dan keinginan Manto untuk membuat go-kart sendiri terkabul. Dia dibimbing dan diajari oleh pamannya karena dia adalah seorang ahli mesin dan mempunyai bengkel sendiri. Maka dari itu, alat-alatnya pun sangat lengkap. Nah, untuk itu Manto harus mencucurkan keringat, bekerja dengan giat. Ia memang ingin mempunyai kendaraan go-kart sendiri, ingin bertanding di arena perlombaan, dan ingin pula menjadi sang juara dengan memakai nomor 9. Kalau hari ini bisa selesai memasang as rodanya, sekrup juga masih banyak yang harus dipasang. Belum lagi mesinnya. Hati-hati ya, Manto. Nanti kalau sudah mulai ngelas, ya. Capek. Loh, kenapa marah? Kan belum jadi. Sudah lelah, Paman. Sudah tidak sabar lagi. Membuat mobil go-kart bukan pekerjaan mudah. Harus sabar dan teliti. Harus diuji beberapa kali. Tapi, ya? Dengan buatan sendiri seperti ini, apa saya bisa jadi juara, Paman? Jadi kau memang berhasrat ikut berlomba pada pertandingan yang akan datang? Iya, Paman. Nah, jangan takut, ya. Tapi sebentar, apa Manto nanti tidak takut ditertawakan teman-teman? Kenapa ditertawakan, Paman? Ya, mungkin karena mobilmu ini dibuat dari alat-alat bekas, dari barang-barang loakan. Saya tidak akan malu. Tapi ingat lo ya, nanti kau akan bertemu dengan jago-jago lain yang lebih terkenal, yang mengendarai go-kart buatan luar negeri yang mungkin lebih hebat-hebat. Tidak apa-apa. Jago dari manapun akan saya hadapi. Bagus kalau begitu. Berita mengenai cita-cita Manto untuk menjadi juara go-kart sudah tersebar kemana-mana. Teman-temannya pun sudah tahu bahwa Manto sedang mencoba membuat kendaraan go-kart sendiri. Peralatannya pun dari loakan dan barang-barang bekas yang sebagian dibelinya dengan uang tabungannya. Tetapi rupanya di sekolah tempat menuntut ilmu ada pula teman-temannya yang mengeceknya. Tidak menyukai Manto akan menjagui perlombaan balapan kukar. Hanya Inge, sahabat Manto yang mau mengerti kegemaran Manto itu. Lihat itu, gagalan kita nomor 9. Biarlah Manto ikut, nanti kita ikut senang bahwa salah seorang teman sekolah kita akan menjadi juara. Apa? Juara? Dengan gokar kalian bikinan sendiri itu? Oh, jadi gokarnya bikinan sendiri? Iya, bikin sendiri dari barang-barang bekas. Kalau begitu, apa? Apa Manto bisa? Bagaimana mungkin? Alat-alat dan mesinnya saja dari luakan. Oh, sungguh hebat dia. Apanya yang hebat, Inga? Ah, itu dia. Manto, Manto, kita boleh mencoba gokarmu? Alah, belum sampai dicoba, sudah rontok, bobrok. Tak mungkin kau akan menang. Percuma, Manto, kau akan lalu sendiri. Aku percaya pada diriku sendiri. Aku ingin melihat kau bertanding, Manto. Menang, aku akan ikut bertanding dan menang. Ya, kita bertaruh saja, yuk. Ayo. Kalian akan bertaruh apa? Kalau Manto sampai menang, kita akan memberikan dia sebuah hadiah. Iya, piala yang bagus sekali. Bukan, bukan piala. Lalu apa? Kuda lumping. Aku tidak mau bertaruh, Henny. Kalau kau kalah, kau harus memberikan kita bakso 6 mangkok. Aku tidak mau bertaruh. Nah, tidak berani kan? Apa kataku? Karena tahu dia pasti kalah, gokarnya akan lepas di tengah jalan. Kapan mobilmu itu akan selesai, Manto? Aku belum tahu. Mungkin minggu ini, Inge. Sebab perlombaan akan diadakan bulan ini. Sungguh? Kau mau ikut bertanding? Sungguh, Inge. Aku ingin ikut, datang, dan menang. Dan menjadi juara? Dan jadi juara. Kau akan memakai nomor berapa? Nomor 9. Itulah nomor jagoku. Alah, nomor paling butut dan juara paling belakang. Kalian hanya bisa mengejek. Kalian tidak pernah mau memberi semangat. Iya, Jupri. Jangan begitu. Kapan kami boleh melihat mobilmu itu, Manto? Kalau mau, nanti sore kalian kuajak melihat dan mencoba mesinnya. Tapi ku minta, janganlah kalian mengejekku lagi ya. Setuju? Setuju. Kemudian teman-temannya diajak ke bengkel Paman Edi untuk melihat dan membuktikan kehebatan kendaraan gokar Manto tersebut. Ayo buka bengkelnya, Manto. Sebentar, ku ambil kuncinya. Nah, itu gokarku. Oh. Nah, mesinnya sudah kupasang. Meskipun belum sempurna, tapi sudah bisa dicoba. Aduh. Nah, mari kita coba. Akan ku dorong keluar pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan. Hati-hati, Jupri. Itu semua bukan barangmu. Kau berantaki semua alat-alat bengkel itu. Tidak sengaja, Inge. Sudahlah, tidak apa-apa. Nanti ku bereskan semua. Ayo, dorong terus, terus, sampai tua. Jangan-jangan baru jalan 2 meter sudah mogok. Bukan mogok lagi, tapi rodanya lepas. Diam, aku tak mau diajak. Sabar dulu, Hen. Biarkan dia mencoba mesinnya. Lihatlah. Oh, lihatlah, Hen. Ayo, coba sekali lagi. Wah, lihat tuh buktinya. Gokar kalian calon juara. Pergi kalian semua. Kalian mengejekku. Kau semua jahat. Itulah sikap teman-temannya terhadap jerih payah Manto. Sementara itu pun, Ibu Manto khawatir. Jangan-jangan Manto telah melupakan mata pelajarannya. Jangan-jangan Manto tidak akan naik kelas karena kesibukan membuat kendaraan kokar yang dicintainya itu. Coba bayangkan, Pak. Ya. Kerjanya setiap hari di bengkel dulu. Padahal mau ulangan umum. Ya, tidak lama lagi kendaraan itu sudah akan selesai, Bu. Kalau begitu, dia pasti ikut bertanding, Pak. Oh, pasti, Bu, pasti. Tidak akan dibatalkan lagi. Kenapa kau tidak melarangnya? Oh, melarang? Iya. Kau kan tahu sendiri bagaimana watak dan bakat Manto itu, Bu. Aku juga tahu. Tahu. Tapi sekolahnya akan terganggu. Dan aku takut sekali, Pak. Apanya yang kau takutkan? Aku takut dia akan mendapat kecelakaan. Sungguh, Pak. Mantukah itu, Bu? Bu! Ibu! Wah, betul dia, Bu. Kalau begitu kendaraannya sudah jadi, Bu. Mantap. Aku sedang mencoba gokarku, Bu. Lihatlah, hebat bukan? Aduh, mantap. Kau telah berhasil membuatnya. Lihatlah, berkat bantuan Paman Edi yang baik. Lalu kau akan ngebut pada perlombaan nanti? Pasti, Bu. Ayah juga akan mengizinkan. Ibu khawatir kalau-kalau... Kenapa Ibu takut? Dengan nomor 9, Manto akan menjadi juara. Manto yakin sekali. Manto percaya pada diri sendiri. Oh, sebentar, Manto, sebentar. Ayah mau bicara denganmu, ya? Kenapa, Ayah? Apakah Ibu tidak akan mengizinkan Manto bertanding? Oh, tunggu dulu. Begini, dari mana kau mendapatkan bahan-bahan dan peralatan itu semua sampai go-kartmu itu jadi? Sebagian membeli, sebagian lagi mengambil dari bengkel Paman Edi. Barang-barang bekas, Ayah, yang sudah tidak terpakai lagi. Lalu yang untuk membeli barang-barang bekas itu dari mana? Dari uang jajan dan uang saku. Oh, begitu. Begini, Manto, ya. Ayah tidak melarang kau bermain dan mengembangkan bakat serta kegemaranmu. Tapi kau harus tetap ingat pada pelajaranmu. Iya, sudah hampir ulangan umum dan kenaikan kelas, Manto. Tapi Manto tetap belajar, Bu. Ibu tahu. Hanya waktu yang kau pergunakan untuk belajar tentu berkurang. Karena kau hanya memperhatikan gokarmu dan pertandingan saja. Ibu, sungguh. Manto ingin menjadi insinyur mesin, disamping menjadi juara, Bu. Oh, itu bagus, Manto. Ayah tidak keberatan kau ikut berlomba, ya. Tapi ayah kurang senang kalau kau menggunakan mobil buatanmu sendiri. Kenapa, ya? Ayah akan membelikan yang jauh lebih bagus buatan luar negeri. Lebih aman, Manto. Tidak, Bu. Buatan luar negeri lebih mahal. Oh, buatanmu memang murah, Manto. Tetapi berbahaya. Kau tidak akan menang. Kenapa sih? Ayah ibu seperti teman-temanku itu. Seperti teman-temanmu? Apa maksudmu? Mengejekku? Bahwa mobil kurongsokan, mobil kaleng, dan aku tidak akan menang. Loh. Bukan maksud ayah untuk mengejekmu, Manto. Bukan begitu. Sungguh, Ayah, Ibu? Iya. Manto mencintai kendaraan buatan sendiri. Boleh, bukan? Oh, Ayah, izinkanlah Manto ikut. Manto tetap mencintai Ayah dan Ibu. Sungguh, Bu. Oh, Manto, anakku. Dia akan disoraki para penonton. Dia akan berlomba dan menang. Karena itu, Manto terus berlatih dengan tekun sambil diawasi oleh Paman Edi dan ditemani Inga sahabatnya. Bagaimana, Manto? Rusak? Aku sudah takut kau tidak dapat mengendalikan diri. Iya. Terus neleng agak kurang beres. Kalau dari 3 ke 2, langsung ke 1, dan juga begitu sebaliknya. Mari ku bantu. Nanti kau diajak Cupri dan Henny, mereka akan menertawakanmu. Mereka mungkin iri, Inge. Tapi aku tidak apa-apa. Kalau mau maju dan pandai, kita tidak boleh malu. Saya seperti sudah putus asa, Paman. Kenapa begitu? Teman-teman mengejekku, dan ibu juga tidak begitu senang. Sudahlah. Loh, kok menangis, ya? Jangan menangis, Paman akan tetap membantumu. Ayolah, kita perbaiki terus, ya, supaya menjadi kendaraan yang sempurna. Itu sini tuh. Nih. Jangan. Tuh. Maka tibalah saatnya hari untuk bertanding yang sudah lama dinantikan oleh Manto. Dia sudah merasa siap melawan jago-jago lain yang lebih terkenal yang menggunakan kukar-kukar buatan luar negeri. Tetapi Manto tidak berkecil hati. Betapa semangatnya yang menyala-nyala. Manto menggunakan nomor 9 karena nomor itulah nomor yang pernah dipakai oleh jago balap yang dulu pernah dilihatnya. Teman-temannya semua hadir menyaksikan perlombaan. Tidak ketinggalan Paman Edi, Inga, Pak Gurunya. Dia minta doa restu ayah dan ibunya. Ayah, ya. Ibu, Manto minta semangat dan doa restu. Ya, bertandinglah dengan jujur dan sportif, Manto. Ayah mendoakan untukmu. Ya, hati-hati, Manto. Mudah-mudahan Tuhan melindungimu, nak. Menyebarkan jantung para penonton. Perlombaan segera akan dimulai. Bendera yang dibawa salah seorang sudah siap dipegang. Itulah tanda para pembalap sudah siap akan mengadu kepandaian dan kecepatannya. Oh, lihat. Ya, bendera sudah memberi aba-aba. Dan mulai. Tidak, Pak. Oh, Tuhan. Anakku telah menjadi juara. Syukur kepada Tuhan. Benar-benar hebat, Manto. Pak Guru mengucapkan selamat. Selamat bagimu sang juara bernomor 9. Manto, Paman bangga sekali padamu, ya. Ya, toh kendaraan buatan sendiri dan buatan dalam negeri dapat unggul. Kau datang, bertanding, dan menang. Gokar kerupuk, Pak Guru. Tapi kau punya kepercayaan pada dirimu sendiri, Manto. Dan kau menang. Tapi, bagaimana hasil ulangan saya, Pak Guru? Kenapa? Saya takut tidak naik kelas, Pak. Jangan takut, Manto, jangan takut. Kau naik kelas dengan nilai yang paling bagus. Kau pun juara kelas dan seorang murid teladan. Untuk yang kedua kali kucapkan selamat padamu, Manto. Terima kasih semuanya.